Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisaa, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhalladhina amanu attaqullahu wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyyah fi tashili matan al-Ajurumiyyah, karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Dan kita kemarin sudah menjelaskan yang berkaitan dengan pengertian dari isim ghairu munsharif, bahwasanya isim ghairu munsharif ini dia mirip dengan fi'il dari sisi sama-sama memiliki dua illah, yang satu kembali kepada lafaz dan yang satu kembali kepada makna. Kita akan bacakan kalamnya Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala, al-ismu al-mu'rab imma munsharifun wa imma ghairu munsharif. Fal munsharifu ma dakhalahu as-sarfu wa huwa at-tanwin wa jarrun bil kasra. وغير المنصرف ما منع منهما وجر بالفتحة. الاسم المعرب إما منصرف وإما غير منصرف. اسم معرب bisa jadi dia munsharif, bisa jadi dia ghairu munsharif. Tapi asalnya, al-aslu fil isim mu'rab adalah munsharif. Jadi kita pahami dulu. Ya, asal dari isim mu'rab adalah munsharif. Wal-fara berarti, wal-fara Artinya kalau farak berarti keluar dari asal. Ghairu munsarif. Ghairu al-munsarif. Fal-munsarif ma dakhalahu sarf. Al-munsarif ma dakhalahu as-sarf. Apa itu as-sarf? Yaitu at-tanwin wajarun bil kasrah. Ya. Ghairu munsarif berarti dia tidak la yunawwan wala yujarru bil kasrah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Qala wal aslu fil asma'i an takuna masrufatan wasrufatan. Ya. Ini sudah kita jelaskan. Wal aslu fil asma' yaitu asma'il mu'rabah, dia adalah dalam keadaan mu'rab. Dalam keadaan mu'rab. Asal dari isim, isim adalah dia masrufah. Wa inna ma yamna'ul isma min at-tanwin wal jar bil kasrah idza ashbaha al-fi'la fi wujudi illatan fariyatan ila akhiri. Wa ma'lumun anna al-fi'la la yunawwan wa la yujar. Yang yang mencegah atau yang menghalangi isim dari tanwin dan majrur dengan kasrah, idza asbahal fi'la, kalau dia ya menyerupai fi'il, fi wujudi illatain far'iyatain, ya ketika dia memiliki dua illah, illah ini bisa kita artikan kelemahan atau penyakit, ya. Far'iyatain, far'i itu artinya cabang, artinya dia keluar dari asalnya. Ya, keluar dari asalnya sehingga keadaannya pun keluar dari asalnya. Wa ma'lumun annal fi'la la yunawwan wa la yujar. Ya, dan maklum bahwasanya fi'il itu tidak ditanwin dan tidak dijarkan. Ini sudah kita jelaskan juga bahwasanya ya, bahwasanya apa? Illah yang ada di fi'il itu ada dua, yang kembali kepada lafad, yaitu bahwasanya dia mustaq minal masdar, ya, dan yang kembali kepada makna bahwasanya al-fi'il yahtad ila al-isim. Al-fi'il yahtad ila al-isim. Falismul ladhi la yansarifu indama asbahahu imtana'a fihi at-tanwin wal jarru bil kasrah. Dan isim ketika dia layan syarif, ketika dia menyerupai fi'il, maka juga dia terhalangi dari tanwin dan jar bil kasrah. Ya. Nah, sebagaimana fi'il, dia memiliki dua illah dan fi'il, keadaan fi'il dia tidak ditanwin dan tidak dijarkan, maka demikian juga ketika isim dia memiliki dua illah yang seperti fi'il, yang satu kembali kepada lafad dan satu kembali kepada makna, dia akibatnya dia menyerupai keadaan fi'il, yaitu tidak ditanwin, dan walaupun dia tetap mendapatkan hukum jar, tetapi jarnya keluar dari hukum asal, tidak di kasrah, melainkan di fathah. Kama yamtani'u dhalika fil fi'il. Sebagaimana itu tidak bisa terjadi pada fi'il, yaitu tanwin dan al-jar. Li'anna syai'a idza asbahahu asyai'u akhadha hukmahu. Karena sesuatu, kalau dia menyerupai sesuatu yang lain, dia akan mengambil hukum yang dia serupai tersebut. Fal ilalul lati fil ismi wa hiya raji'atun ilal makna isnatan faqat. Ya. Al ilalu fil ismi allati tarji'u ila al-ma'na isnatan faqat. Yang pertama, ilah yang terdapat pada isim yang kembali kepada makna ada dua. Yang pertama al-alamiyah, wahia kaunul ismi alaman limudzakkarin au muannas. Yang kedua al-waswiyah, wahia kaunu al-ismi yadullu ala halin min ahwali adzat kalju wal ataf wal karam wal bakhal wa nahwi dhalik. Ini ilah yang kembali kepada makna ada dua. Yang pertama adalah al-alamiyah, yaitu isim itu sebagai alam. Alam itu nama untuk orang, untuk sesuatu, ya. Nama, ya. Seperti Zaidun, nama seorang Zaidun itu alam namanya. Abdullah itu alam namanya. Muhammad itu alam. Ya. Atau muannas, Fatimah itu alam. Aminah alam. Khadijah alam. Ya. Ini mudzakkar atau muannas. Itu ilah yang pertama. Yang kedua al-wasfiyah, ya sifat. Yaitu isim menunjukkan keadaan dari benda, keadaan dari sesuatu zat. Seperti jauh, lapar, atas, ya haus, karam, kemurah hatian, ya, bakhal, kepelitan, orang ini pelit misalnya. Nahu dzalika. Ya, misalnya di sini kita katakan takulu marartu bi jau'ana marartu bi jau'ana, aku melewati orang yang lapar. Ini yang kembali kepada makna. Ya, artinya dia maknanya adalah alam. Maknanya adalah sifat. Maknanya adalah alam, maknanya adalah sifat. Makna dari isim tersebut. Ya. Adapun yang kembali kepada lafad ya, al-ilal allati tarji'u ila al-lafad situ ilalin. Situ ilalin. Ada enam. Ya. Yaitu, ini sudah kita jelaskan kemarin, at-ta'nits bi ghairi alif, wal-ujumah, wa at-tarkib wa ziyadatul alif wa nun wa waznul fi'il wal adl. Ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. At-ta'nits bi ghairi alif. Ta'nits bi ghairi alif. Kenapa kak tambahan bi ghairi alif juga akan dijelaskan. Wal ujumah. Ulumah itu ada ajam, itu dia dari asalnya dari ajam, bukan Arab. Kemudian wa tarkib, di situ ada tarkib. Ya, ada tarkib susunan kata. Wa ziyadatul alif wa nun, tambahan alif dan nun. Wa waznu al-fi'il, dan wazan al-fi'il, dia dalam bentuk wazan al-fi'il. Wal adal, ya, wal adal, ya, dan adal, al-adal itu terjadi perubahan pada wazannya, nanti akan dijelaskan. Nah, qala falismu la yumna'u minas sarfi illa idza ijtama'a fihi illatan ihdahuma ma'nawiyah wal ukhra lafdhiyah. Ini yang harus kita pahami. Falismu la yumna minas sarfi illa idza ijtama'a fihi illatan. Ihdahuma ma'nawiyah wal-ukhra lafziyah. Ya, ini yang harus kita pahami, bahwasanya kalau benar bahwasanya ketika isim itu apa namanya dalam keadaan ghairu munsharif, ya, isim kalau dia dalam keadaan ghairu munsharif pasti dia memiliki illah, ya, dan illahnya itu yang pertama ada dua illah, yang pertama kembali kepada lafad, yang kedua kembali pada maknawiyah, pada kembali kepada makna. Nah, ini yang harus kita pahami dari kaidah ini, berarti ada pasangannya. Satu lafziyah, satu maknawiyah. Ya, ada pasangannya. Kalau sama-sama maknawiyah, ya, kalau sama-sama maknawiyah, maka dia tidak menyebabkan isim menjadi ghairu munsharif. Walaupun ada dua ilah. Atau sama-sama lafad misalnya. Sama-sama lafad. Ya, dia tidak menyebabkan apa? Tidak menyebabkan ghairu munsharif. Menjadi isim itu menjadi ghairu munsharif. Ada pasangannya. Ada dua lafad. Ada dua ilah yang satu kembali kepada lafad dan satu kembali kepada makna. Ya, dan ini pun nanti ada pasangannya ya, ada pasangannya. Nanti kita akan lihat. Kita ambil contoh. Misal, marartu bi Aisyata. Taib, Aisyah, Aisyah, dia ghairu munsharif. Ya, Aisyah ghairu munsharif. Apa ilahnya? Ilahnya ada dua. Al-ilah, yang pertama, kita ambil yang kembali kepada makna dulu, yaitu dia alamiah. Ya, al-alamiyah. Aisyah itu nama. Yang kembali kepada lafad, dia adalah at-ta'nis. Bighairi alif. Ya. Atau contoh yang tadi disebutkan. Marartu bijau'an. Bijau'ana. Jau'an ghairu munsharif. Ada dua ilah. Ilah yang pertama, dia al-wasfiyah, kembali kepada lafad. Ilah yang kedua, ziyadah al-alif wa-nun. Ziyadah al-alif wa-nun. Ya. Sehingga, kita lihat di sini contohnya, Aisyah, dia menjadi ghairu munsharif, karena ada dua ilah, yang pertama al-alamiyah, yang kedua at-ta'nis bi-ghairi alif. Jau'an juga, dia ghairu munsharif, karena ada dua ilah, yang satu kembali pada makna itu al-wasfiyah, yang kedua kembali pada lafaz, yaitu ziyadati al-alif wa-nun. Nah, ini kita akan lihat rinciannya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya ya. Semoga apa yang kita jelaskan ini bisa dipahami. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.